insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali dua pelajaran kita, fikih dengan kitab Al-Wajiz dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah yang menimpa umat beliau dan solusinya dari kitab Sahihul Bukhari. Wa li tafaddal akhuna al-ustadz Farhan bil qira'ah. Suara speakernya jelas? Dengung enggak? Dengung dikit ya. Dengung dikit, Mam. Nah. Cek, cek. Nah. Faddal. Najis yang kelima, setelah sebelumnya kita mengambil atau membaca najis pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka kini Syekh menyebutkan kepada kita di dalam fikih yang ringkas ini najis yang kelima, yaitu rawthu ma la yu'kalu lahmu, kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan, dagingnya tentunya. Maka kotorannya najis. Beliau berdalil dengan hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunaik, membuang hajat, yatabarraz, buang air besar. Faqal, kemudian Nabi berpesan, itini bi thalathati ahjar, tolong berikan kepadaku tiga batu. Kita tahu bahwa salah satu dari dua cara atau salah satu dari dua cara membersihkan kotoran kecil dan kotoran besar ketika bersuci adalah dengan istijmar. Istijmar adalah menggunakan batu atau yang semisal dengan batu yang juga dapat membersihkan seperti batu selama suci, ya, mubah, ya, dan halal, ya. Nah, dan aturan di dalam Islam kita tahu bahwa hukum istijmar tidak boleh dari kurang dari tiga, dan apabila lebih maka dianjurkan dengan jumlah yang witir, sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastajmir duna thalath au kama qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristijmar kurang dari tiga batu, dan kalau lebih maka dianjurkan dengan jumlah yutir. Wa man istajmara falyutir. Mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan tiga batu? Kenapa beliau tidak meminta air? Bukankah air lebih membersihkan? Maka jawabannya, yang pertama, bahwa istijmar itu hukumnya boleh walaupun ada air. Jadi syarat istijmar itu bukan hanya ketika air tidak ada. Itu kemudahan yang Allah berikan untuk umat ini. Yang kedua, bisa jadi walaupun membersihkan dengan air itu lebih afdal, karena air sumber taharah yang utama dan lebih membersihkan. Yang ketiga, karena Nabi paling sering bertaharah menggunakan air. Ya. Nah, ya. Kemungkinan yang kedua bisa jadi air sedang tidak ada. Dan itu yang sering terjadi di tengah-tengah padang pasir. Fawajadtu, maka beliau mengatakan, aku hanya mendapatkan dua batu. Berarti tidak cukup, karena minimnya berapa? Tiga. Satu lagi yang ada adalah rawsatu himar, kotoran keledai. Kok bisa beliau menyebutkan kotoran keledai? Jawabannya karena kotoran keledai dan semisal dengannya di masa itu, bahkan di masa ini, di tengah-tengah padang pasir dan di bawah terik matahari, rata-rata sudah mengeras seperti batu. Rata-rata telah mengeras seperti batu. Bagi kita yang tinggal di zaman modern seperti ini, tidak tergambarkan ada manusia yang membutuhkan istijmar. Tetapi di masa itu ini sangat dibutuhkan. Ya, perjalanan dari Yaman ke Mekah kan enggak mungkin bawa air. Ya. Dan air yang mereka bawa itu terbatas. Kalau setiap kali buang air besar dan buang air kecil, mereka harus menggunakan air yang mereka bawa sebagai stok minum mereka, maka mereka akan mati kehausan. Bahkan di hari-hari ini juga tidak menutup kemungkinan ada yang membutuhkan istijmar. Contohnya kalau dia camping atau dia militer yang sedang melakukan tugas negara, masuk ke hutan, air terbatas, air yang ada hanya untuk minum dan makan. Maka kalau dia gunakan setiap kali dia buang air kecil dan air besar, maka akan kehabisan dan mereka akan mati kehausan. Maka dengan ada kemudahan yang seperti ini, dia bisa beristijmar. Dan istijmar tidak harus ketika air tidak ada. Yang jelas ini hukum syariat Allah Jalla wa'ala yang maha mulia, yang maha suci, yang maha hikmah. Nah, satu lagi hanya yang ada adalah kotoran keledai, kata beliau. فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَّحَ الرَّوْثَحْ. Maka Nabi hanya mengambil dua batu dan membuang kotoran keledai tersebut. Kemudian Nabi berkata, هِيَ رِجُسٌ. Kotoran keledai tersebut rijusun. Kata rijusun dalam bahasa Al-Quran dan hadis seringnya bermakna najis, tetapi tidak selalu. Banyak hal-hal dalam Al-Quran dikatakan rijusun, padahal dia tidak najis. Contohnya Allah namakan patung berhala ini sembah selain Allah, khamar. Ya. Allah namakan rijus. Nah. Oleh karenanya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak setiap kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Akan tetapi keumuman ulama, amatul ulama berpendapat bahwa kotoran setiap hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Ini pendapat amatul ulama, bukan ijma', walaupun sebagian fuqaha menukilkan ijma' di dalam hal ini. Tetapi yang benar ini pendapat amatul ulama. Apa perbedaan antara istilah pendapat amatul ulama, keumuman ulama, dengan istilah pendapat jumhurul ulama? Ana tanyakan kepada Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala tentang hal ini, kata beliau, kalau amatul ulama, maka tiada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali segelintir kecil, 2, 3, atau 4, atau hanya beberapa orang dari ulama. Maka ini dikatakan ini pendapat amatul ulama. Tapi kalau sebuah pembahasan dikatakan ini pendapat jumhur ulama, artinya mayoritas ulama berpendapat seperti itu, tapi banyak juga yang tidak seperti itu pendapatnya, hanya saja mereka tidak lebih banyak daripada jumhur. Ya. Kalau ijma' sama sekali tiada perselisihan di antara mereka, walaupun satu orang. Walaupun ada, maka mereka yang dianggap tidak dianggap pendapatnya seperti kaum Khawarij menurut sebagian ulama, kaum Syiah. Jelas? Yang jelas jamaah ini muliakan Allah, pendapat keumuman ulama bahwa kotoran baik itu air besar ataukah kencing, hewan yang haram dimakan dagingnya, keumuman ulama berpendapat najis. Nih. Keumuman pendapat para ulama najis. Tapi ada satu dua dari para ulama yang berpendapat bahwa tidak, kencing yang najis hanyalah kencing manusia, tidak dengan selainnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imamul Bukhari. Bahkan sebagian ulama di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis Abdullah bin Abbas yang menerangkan tentang dua kuburan yang penghuninya sedang diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kana ahaduhuma la yastanzihu anil baul, salah satu dari dua orang ini tidak bersuci dari kencing. Ya, ini isyarat dari Imam Al-Bukhari, ya, ketika beliau menyatakan, ya, hanya yang disebut hanya manusia. Maka kata para ulama, ini syarat dari Imam Al-Bukhari bahwa selain kencing manusia tidak najis. Alhasil, adakah kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini? Tetapi keumuman ulama berpendapat seluruh kotoran air besar maupun kencing, seluruh hewan yang haram dimakan itu najis. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana dengan hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing, ya, dan hewan-hewan lainnya yang halal dimakan, apakah kotorannya najis ataukah tidak? Jawabannya tidak, karena beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, hadis tentang al-uraniyin, ini sudah menjadi sebuah istilah di kalangan ulama hadis atau fikih. Apa itu uraniyin? Uraniyin adalah sekelompok orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam keadaan sakit parah, meminta bantuan kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menemui salah satu sahabatnya peternak unta, agar mereka meminum kencing unta. Maka setelah mereka meminumnya dan mereka sembuh, maka onta-onta yang ada di kandang yang mereka matikan, mereka bunuh, dan sekaligus penternaknya dibunuh oleh mereka dan dimutilasi. Sampailah berita tersebut kepada Nabi. Nabi marah, kemudian Nabi membentukkan pasukan khusus mengejar mereka, dan mereka tertangkap, kemudian mereka dimutilasi oleh Nabi sebagaimana mereka memutilasi si peternak tadi. Dicongkel matanya, dicongkel juga oleh Nabi. Kisos. Karena nyawa dalam Islam sangat mahal. Ya. Yeah. Syahid dari hadis itu, Nabi memerintahkan mereka untuk meminum kencing unta. Seandainya itu najis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membolehkan mereka dan akan memerintahkan mereka untuk membersihkan bejana yang dipakai untuk hal itu. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Sabarah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan salat fi marabidhil ghanam, di kandang kambing. Namun jangan salah ngambil kesimpulan berarti apa ya teman-teman jamaah ahli, kita salat di kandang kambing saja. Ini orang yang pandir berkesimpulan demikian. Pembolehan bukan berarti penganjuran, karena mungkin saja sebagian orang kondisinya memang harus sholat di kandang kambing. Misalkan lagi kontak senjata, dia bersembunyi di kandang kambing, waktu sholat masuk. Atau dia pengendara peternak kambing yang jauh dari masjid. Nah, sisi pendalilannya adalah yang namanya kandang kambing tidak pasti, sudah pasti padanya banyak kotorannya, kencing maupun kotorannya. Ya. Bersamaan itu Nabi bolehkan. Seandainya itu najis, maka tentunya tidak diperbolehkan. Alasan yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah al-bara'atul asliyah. Al-bara'atu al-asliyah. Hukum asal sesuatu itu adalah kesucian. Sehingga kata Syekh, "Faman idda'a an-najasata fi ayyi syai'in fa'alaihi ad-dalil." Siapa saja yang mengklaim menghukumi sesuatu itu najis, dia harus mendatangkan dalil, dan tiada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan najis. Justru yang ada adalah sebaliknya. Ya. Namun jangan diambil kesimpulan dari sini boleh makan tai sapi, karena sebagian orang ada yang suka mengambil kesimpulan yang aneh-aneh. Tatkala sebagian ustaz sunnah menyampaikan bahwa ada di kalangan ulama salaf yang berpendapat bahwa kotoran kucing itu tidak najis, dia ambil kesimpulan berarti boleh makan kotoran kucing. Ya. Ini aneh ya. Nah, dari sebagian orang, karena memang orang yang mencari-cari kesalahan memang seperti itu kerjaannya terhadap ulama sunnah atau dai-dai sunnah. Padahal itu ada salaf, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, dan itu ma'ruf pendapat dari Imam Al-Bukhari, walaupun keumuman ulama berpendapat najis ya, untuk hewan yang haram dimakan. Berarti kalau Anda musolat, kemudian ada kotoran sapi atau kambing di baju atau celana, bagaimana? Tidak perlu dibersihkan untuk sholat? Tidak perlu? Tidak. Hah? Perlu. Ahsan. Kalau dikatakan tidak perlu, salah. Perlu, tapi tidak wajib sebagai syarat sah sholat. Kalau perlu ya perlu. Jangankan kotoran, kita bersih saja dianjurkan berpenampilan yang lebih bersih setiap mau sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, setiap kalian mau sholat hendaknya kalian berdandan dengan pakaian yang jauh lebih rapi. Ya, apalagi sesuatu yang sifatnya kotor. Tapi ini terbayangkan, misalkan dia pasukan militer sedang latihan. Hah? Pas latihan dimasukin ke mana, Bang Yusuf? Masuk ke got misalkan. Terkena banyak kotoran kambing, sapi, atau disuruh apa namanya bolak-balik itu? Koprol. Ya. Pas koprol ke depan kotoran sapi. Iya. Atau di medan perang. Iya. Kalau dia mau ganti baju, mau mandi, enggak bisa. Waktu enggak cukup. Maka secara sah salatnya sah. Karena itu bukan najis. Namun jangan diambil kesimpulan, ya. Silahkan besok sholat dengan membawa kotoran sapi. Kita membahas najis tidaknya. Ya. Najis tidaknya. Nah, ini beberapa dalil yang menerangkan bahwa, atau beberapa alasan ilmiah yang menerangkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang datang dari Abdullah bin Naam? Hadis yang sahih dari Nabi SAW yang melarang kita salat di tempat onta, di kandang onta. Hadis yang ma'ruf dalam as-sahih. Maka para ulama menjawab, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa alasan larangan tersebut bukan semata-mata karena najis. Ya, bukan hanya karena najis. Karena seandainya alasan Nabi melarang kita salat di kandang onta adalah najis, maka sungguh tiada perbedaan antara onta dan kambing. Ya. Jelas? Tetapi karena illah ukhra, yakni ta'abbudi yang tidak diketahui, atau dikarenakan kalau dia salat ya di tempat tersebut dikhawatirkan dia akan jatuh atau termudaratkan, atau karena sebagai ulama beralasan onta itu diciptakan dari syaitan, ya dari syaitan yang memiliki sifat yang suka melawan, oleh karena yang kita dilarang turun sujud seperti turunnya onta, apalagi salat di tempatnya. Nah, ya, untuk mengatakan larangan tersebut dikarenakan najis, maka tidak ada dalilnya dan tidak dipastikan. Baik, dari sini kita mengetahui betapa jahatnya sebagian orang yang memperolok-olok perihal minum kencing onta. Mereka kira itu sekedar statement atau ro'yu pribadi sebagian ulama sunnah. Seakan-akan itu hanya semata-mata fatwa Bin Baz, fatwa Albani, fatwa Ibnu Utsaimin. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memperolok-olok hadis Nabi yang seluruh ulama Islam sepakat akan kesahihannya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi menjadikannya sebagai obat. Ya, Nabi menjadikannya sebagai obat. Mungkin ada yang beralasan Nabi membolehkan mereka minum kencing onta, itu dikarenakan darurat. Adapun onta, kencingnya tetap najis bagi orang yang tidak darurat dalam membutuhkannya. Maka dijawab oleh Syekh Albani, tidak bisa dikatakan karena darurat sehingga Nabi membolehkan kencing yang najis untuk dijadikan obat. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, inna Allah lam yaj'al shifa ummati fima hurima alaihim. Allah tidak pernah menjadikan obat untuk umatku dari sesuatu yang haram. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk mencuci bejana yang dipakai untuk itu. Menunjukkan tidak, tidak najis. Naam. Baik, fadal seorang. Baik, hal najis yang keenam adalah damul hayz. Ini tanpa perselisihan di antara ulama, darah hayz. Perlu kita ketahui darah yang keluar dari manusia, dari anak Adam, itu ada tiga bentuknya ya. Saya bacakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau darah secara umum ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najasun la yu'fa an syai'in min. Darah yang najis dan tidak dimaafkan walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit. Apa itu? Yaitu darah yang keluar dari dua jalur kotoran manusia. Dubur dan kubulnya. Juga kata beliau, darah hewan yang haram dimakan yang memiliki darah sendiri yang mengalir. Karena ada hewan yang memiliki darah tapi darah yang tidak mengalir dari darah dirinya sendiri, yaitu nyamuk dan semisal dengannya. Seperti keledai ya, darah keledai dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, darah bangkai dari hewan yang tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan syar'i. Sapi mati tanpa penyembelihan yang syar'i, maka darah dari bangkai tersebut najis walaupun sedikit. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, najasun yu'fa an yasiri. Darah yang hukumnya najis tetapi dimaafkan jika sedikit oleh agama. Karena kita tahu di antara kaidah agama kita adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kondisi yang memberatkan itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah. Yaitu damul adami, darah manusia sedikitnya dimaafkan. Wa kullu ma maitatuhu najasah. Dan setiap sesuatu yang bangkainya itu najis. Wa yustathna minhu damu syahid alih. Namun dikecualikan darah manusia yang mati syahid. Oleh karenanya dia tidak diperintahkan untuk dimandikan dan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang ketiga, wal misk wa wa'a'u. Misik dan bejananya. Mungkin antum dengar misik aneh. Kok misik dibilang darah? Misik yang sesungguhnya itu artinya adalah darah, jemaah. Darah dari apa? Rusa. Bagaimana cara dibuatnya? Siapa yang tahu? Hah? Dengan diikat kemaluannya. Ya. Sehingga mengembung dan menjadi darah tersebut semakin hari semakin waktu menjadi wangi. Itu misik yang sesungguhnya, yang dalam bahasa hadis dan atsarus salaf. Adapun misik yang kita beli ini harganya ya 100-200 real, mereknya misik. Ya, mereknya misik. Seperti kita beli kain sutra. Sutra ini maksud dalam hadis, dalam larangan hadis, sutra murni kata para ulama. Memang dari ulat, sutra murni 100% yang sudah, yang belum bercampur dengan bahan kimia. Maka Syekh Abdurrahman Al-Adin ketika bahas kitab Muntaqal Akhbar mengatakan, saya seumur hidup belum pernah melihat kain sutra. Enggak tahu ada apa enggak di Indonesia. Enggak ada ya? Murni dari ulat sutra. Dia. Ada ya? Tapi kalau sudah bercampur ya, 50%, 30% kain sutra asli, sebagiannya dari bahan kimia, itu enggak kena lagi dengan hadis-hadis Nabi. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi sarung yang harga 25.000 itu. Merek di bawah tulis apa? Sutra, tahu enggak? Waktu itu Indonesia kan tahun berapa itu? Musiman pakai sarung, sarung kotak-kotak tuh, mereknya sutra, harganya 25.000. Bukan itu ya, itu misik ya, terbuat dari darah rusa ya. Yang berikutnya, darah yang dimaafkan juga adalah wama yabqa fil haywani ba'da khuruji ruhihi bizakati syar'iyyah, darah yang tersisa pada hewan setelah ruhnya keluar dengan penyembelihan syar'i. Karena tahir, maka sungguh ekstrim sebagian mereka yang mengharuskan ayam, daging kambing, daging sapi harus dicuci sampai bersih, tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Ya. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, qul la ajidu fima wahya ilayya muharraman illa ala ta'imin illa an yakuna maitatan aw daman masfuh. Dalam ayat lain waddam, tapi dalam ayat ini Allah sebutkan sifat yang waddam masfuha, dalil ayat darah yang mengalir, itu yang haram, itu yang dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa itu. Kalau mereka menyembelih seekor hewan, darah yang mengalir tersebut mereka tampung, kemudian mereka makan. Dan setahu saya masih dilakukan oleh sebagian orang kebiasaan ini. Nah, itu yang najis, itu yang enggak boleh. Adapun yang masih tersisa ya, tersisa di daging ya, itu tidak najis. Ada sebagian masyarakat kita yang berpendapat ekstrim seperti di atas. Ya. Yang mengharuskan daging itu dicuci bersih. Dicuci bersih, setetes darah pun tidak boleh tersisa katanya. Padahal orang Arab dari dahulu sampai sekarang, kambing itu enggak dicuci sama mereka. Potong langsung masak. Ya, tapi dalil kita bukan perbuatan orang Arab. Tapi dalil agama. Baik, darah yang ketiga adalah darah tahir. Darah yang hukumnya memang suci. Berarti darah yang najis tadi terbagi menjadi berapa? Ada dua kan? Yang pertama tidak dimaafkan sama sekali, banyak disedikitnya tetap najis. Yang kedua najis tapi kalau sedikit dimaafkan. Apa saja yang telah kita sebutkan di atas. Yang ketiga sekarang tahir, darah yang suci. Artinya tidak najis. Iya, tidak najis. Kalau tidak najis boleh digunakan untuk berwudu kalau darahnya banyak. Hah? Kan enggak najis. Suci. Boleh, di anda enggak boleh, kenapa enggak boleh? Ya, kenapa dia suci tapi tidak mensucikan? Tadi dijawab tadi sama Pak Ramli, masya Allah. Karena bukan air mutlak, dia cairan bukan air. Air yang boleh bersuci telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Air yang mutlak. Jangankan darah, air yang air saja enggak bisa digunakan untuk bersuci kalau airnya air mutlak, air muqayyad. Air teh, air kopi, bukan air mutlak. Apa saja darah yang suci? Yang pertama damus samak, darah ikan, walaupun ikannya sebesar rumah atau mobil. Apa ikan yang sebesar mobil? Bahkan bisa lebih dari itu ya, ikan paus ya, semisal dengannya. Dan saya mendapatkan cerita dari beberapa orang di Aceh, sebagian kalangan kita ada yang berpendapat paus kalau mati terdampar ke darat itu tidak halal dimakan. sehingga sebagian mereka menguburkannya layak manusia. Padahal kalau kita ingat antum hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim ya, yang mereka mendapatkan dalam perjalanan, mereka mendapatkan sebuah ikan yang sangat besar, ikan yang sangat besar ya, paus ya, dominannya. Mereka memakannya sampai sebulan. Kemudian pulang mereka ceritakan kepada Nabi, maka Nabi bercanda, mana bagian untukku. Nah, dan saya diberitahukan oleh beberapa profesor dokter bahwa darah ikan paus itu, minyak dari ikan paus itu sangat bagus, langka dan mahal. Tapi sayang karena adanya mitos ya, sebagian kita begitu ada paus terdampar mati dikuburkan. Iya, Masya Allah ya, dikuburkan. Padahal dagingnya kalau masih bagus ya, bisa dimakan. Atau kalau udah menjadi bangkai, ambil minyaknya, serahkan kepada ahlinya, kepada para medis. Nah, baik, darah ikan. Dari sini kita mengetahui ekstremnya sebagian orang yang mengharuskan ikan harus dicuci bersih, tidak boleh ada darah lagi. Ya, sebagian orang masih ada yang seperti itu. Kenapa tidak dikatakan suci? Nabi mengatakan bangkai ikan aja boleh dimakan. Yang kedua, damu ma la yasilu midamu, darah hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti darah nyamuk, dzubab kata Syekh, lalat dan yang semisal dengannya. Seandainya seorang memukul nyamuk dan nyamuknya udah besar misalkan, pernah kan kadang kita melihat nyamuk udah besar, udah lumayan banyak darah, kita pukul pak sedang sholat nggak batal, nggak perlu dibatalkan dengan alasan kena ada darah, karena ini darah dari hewan yang tidak mengalir darahnya, maka tidak wajib dicuci. Mungkin ada yang bertanya, apa dalil yang menerangkan tidak najisnya? Dalil yang pertama adalah al-bara'atul asli ya, hukum asal sesuatu adalah tidak najis. Yang kedua kata Syekh, mungkin bisa dijadikan dalil untuk hal ini adalah karena nyamuk, lalat dan semisal dengannya ini termasuk hasyarat, hewan-hewan kecil yang hukum asalnya suci. Oleh karena Nabi SAW berkata tentang lalat, idza waqa'a dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmisuhu tsumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaa'a. Apabila seekor lalat singgap di minuman kalian, maka hendaknya dia tenggelamkan lalatnya, jangan dibuang, jangan sok suci dan sok bersih ketimbang Nabi. Kita tidak lebih bersih hidupnya daripada Nabi dan para sahabatnya. Tenggelamkan tu lalat, kemudian tarik tu lalat, buang lalatnya, minumannya minum. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada racun dan di satunya lagi ada penawarnya. Kata para ulama, awal-awal hadis ini disampaikan sebagian kaum muslimin dan sebagian mereka dinisbatkan kepada ilmu menertawakan hadis ini. Tetapi setelah ada penelitian dari sebagian medis kafir, baru mereka membenarkannya. Maka sejatinya mereka bukan telah membenarkan hadis Nabi, tetapi mereka membenarkan hadis Nabi karena penelitian orang kafir. Ini bermasalah imannya. Celupkan jemaah teh ya, datang lalat, celupkan blep, sunnah Nabi. Ada yang melihat jijik, biarin aja, ini sunnah Nabi. Ada yang lebih jorok dari itu kok, makan dengan tangan kiri, gak ada yang merasa aneh. Bahkan ada seorang dulu rahimahullah, seorang ustaz rahimahullah, wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatih, sebutkan di masa-masa tahun sekian. Jadi makan di sebuah restoran, beliau makan dengan tangan kanan, restoran mewah di Jakarta, beliau makan tangan kanan. Sebagian orang yang melihatnya membuat ekspresi jijik gitu, karena dia tahu orang lain merasa jijik, disengajain lagi sama dia dijilat, sekalian piring-piringnya dijilat. Rahimahullah rahmatan wasiah, sebab beliau sunnah tersebar di Indonesia ini. Baik, Ini yang kedua ya. Sisi pendalilan dari hadis di atas, yakni mailala kalau ditenggelamkan pasti mati. Kalau bangkainya saja mati, apalagi darahnya. Yang ketiga, dari darah yang suci dan tidak najis adalah addam alladhi yabqa fil mudhakka ba'da tadkiyatiha. Adalah darah yang masih tersisa pada hewan yang telah disembelih, seperti yang sisa di urat-urat, ya, di hati dan yang lain-lainnya. Yang keempat adalah darah manusia yang mati syahid di medan jihad syar'i. Di medan jihad syar'i. Dalilnya adalah karena Nabi SAW tidak memerintahkan mayat para syuhada dimandikan. Ya. Bahkan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadis yang ma'ruf dalam Bukhari dan yang lainnya. Namun mungkin timbul pertanyaan, orang yang mati syahid, darahnya itu tidak dianggap najis karena dia seorang yang mati syahid atau alasannya karena dia seorang manusia? Jelas pertanyaannya? Di sini letak khilaf di kalangan ulama. Jumhur berpendapat karena dia mati syahid. Adapun darah manusia secara umum najis. Ini pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama menyatakan tidak najis darah manusia hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmu ini lebih condong pendapat sebagian ulama yang menyatakan tidak najis karena beberapa alasan. Yang pertama adalah hadis ini. Ya. Adalah hadis ini. Walaupun bisa diberikan kepada kemungkinan karena dia syahid, tapi besar juga kemungkinan karena dia manusia. Alasan kedua yang dipakai oleh para ulama ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Nailul Autar syarah terhadap kitab Muntaqal Akhbar. Hadis yang beliau sebutkan dari As-Sunan bahwa ada seorang sahabat di saat sedang salat dia dipanah oleh orang kafir. Dia pun terus meneruskan salatnya dalam keadaan darah mengalir. Dan begitu selesai, Nabi tidak memerintahkan ia untuk mengulangi salat tersebut. Ini di antara dalil yang dipakai dan ini dalil yang sangat jelas. Ya. Dalil yang kedua, kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwa kaum muslimin dari masa ke masa badan mereka sering berdarah, terkhusus di masa-masa dahulu yang sering melakukan jihad syar'i. Tetapi tidak ada satupun hadis yang mengharuskan para sahabat untuk membersihkan darah yang ada pada luka-luka mereka. Padahal yang namanya jihad perang, apalagi di masa itu menggunakan pedang, tombak, tangan kosong, ya, pasti sering berdarah. Seandainya itu diperintahkan untuk dibersihkan, dicuci, maka sungguh itu akan memberatkan. Terkhusus mereka mujahidin. Nah, ini diantara alasan sebagian ulama yang berpendapat tidak najis. Alasan ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin, anna ajzal adami tahirah. Bahwa potongan-potongan tubuh manusia itu suci. Seandainya tangan dia dipotong, potongan tangannya itu suci. Padahal membawa darah. Berbeda dengan hewan. Nah, maka bagaimana mungkin darahnya dikatakan najis? Kemudian dalil yang keempat, bahwa bangkai manusia saja suci. Jenazahnya suci. Dan sesuatu yang bangkainya saja suci, maka darahnya najis. Bangkai ikan halal apa enggak? Halal. Oleh karena darahnya tidak dikatakan najis. Sebagian ulama berdalil dengan keumuman hadis Nabi, innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyita. Sebenarnya ini ada dalil yang keempat, alasan yang keempat tadi. Seorang mukmin itu tidak najis hidup dan matinya. Hidup dan matinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang berpendapat darah manusia itu tidak najis. Ya. Jam berapa? Ya? Jam 5. Baik. Kita lanjut bab ini atau kita lanjut Kitabul Fitan atau kita berikan beberapa kesimpulan catatan lagi terkait darah haid. Baik, dengan ini kita telah mengetahui 3 macam darah secara umum. Yang pertama, najis. Banyak sedikitnya najis. Yang kedua, najis namun dimaafkan yang sedikit darinya. Yang ketiga, tidak najis. Pembahasan yang kedua, darah manusia. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama antara kenajisan dan tidaknya. Sekarang darah yang berkaitan dengan wanita. Yang sedang kita bahas bahwa darah haid adalah najis. Perlu diketahui bahwa darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Yang pertama damul haid, yang kedua darah istihadhah, dan yang ketiga darah nifas. Yang najis adalah darah haid dan nifas, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicuci dan dikerok dari baju wanita. Adapun darah istihadhah maka tidaklah najis. Ya. Kenapa tidak najis? Adalah hadis dalam Bukhari Muslim. Ya, ketika seorang sahabiah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang darah yang mengalir darinya, yang itu merupakan darah istihadhah, tetapi karena dia mengira itu darah sama hukumnya dengan darah haid, dia pun bertanya kepada Nabi, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Nabi menyatakan tidak. Innama dzalika 'irq. Itu bukan darah haid, itu darah dikarenakan ada urat yang luka. Nah, karena ada urat yang luka, tetaplah engkau sholat, ya. Kecuali telah datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat, tinggalkanlah sholat, ya, hingga masa haidmu itu telah bersih. Dan apabila telah bersih, maka cucilah darah tersebut darimu. Nah, dan mandilah. Darah istihadhah tidak najis. Ya. Baik, baik. Mohon maaf. Ya. Saya ulangi. Darah istihadhah, perbedaan darah istihadhah dan darah haid. Maaf. Ya. Saya tercampurkan. Kurang fokus. Darah istihadhah dan darah haid memiliki sisi kesamaan dan sisi berbeda. Sisi kesamaannya kedua-duanya najis. Maaf. Ya, dari sisi najis kedua-duanya najis, ya. Dan darah istihadhah membatalkan wudu. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur membatalkan wudu dan mengambil dan hukumnya najis. Ini yang perlu diketahui. Oleh karena yang sahabi yang bertanya kepada Nabi, dia tidak diperintahkan mandi, tetapi diperintahkan untuk berwudu untuk setiap salat. Hanya saja beliau beristihad melakukan mandi setiap kali salat. Hadis dalam Bukhari Muslim. Sisi bedanya, kalau darah haid dan darah haid memiliki waktu keluar yang telah dimaklumi oleh keumuman wanita, ya, karena dia sesuatu yang Allah takdirkan sebagai darah tabiat kaum wanita. Sedangkan darah istihadhah tidak memiliki waktu yang dimaklumi, karena dia darah yang keluar karena suatu penyakit atau urat yang luka. Sisi perbedaan lainnya adalah dari sisi hukum suci tidaknya wanita tersebut. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Sedangkan wanita yang sedang istihadhah, dia tetap wajib salat dan wajib puasa. Yang berikutnya, dari sisi halal tidaknya suami yang menjimaknya. Wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadhah, sebagian ulama menyatakan dari sisi halal adalah halal, karena dia bukan haid. Hanya saja dilihat dari sisi memudaratkan ataukah tidak. Maka kembali kepada hukum la dharara wala dirar untuk ia melakukan hubungan tersebut. Nah, jelas. Adapun najis ya. Tadi saya kurang fokus, ya. Terjadi laps. Najis ya. Baik, dan membatalkan wudu. Baik, dengan ini kita telah mengambil 6 hal yang najis dari an-najasat.